ini buat Bapak E Manda. Bapak E Manda. Bapak E Manda, terima kasih ya. Spesial lagu ini buat Anda. Jadi belakang jempolnya boleh diangkat tipis-tipis. Sia-siakan kembali cinta tu selamanya. Spesial buat Mas Pentol, Mas Joget Mas. Sungguh tak tertahan berlinang air mata hasrat tu kembali. Tangannya walaupun gak diminta tapi jempol banget. Luar biasa, luar biasa. Masrah. Iya.